بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد setelah kita menjelaskan mengenai rukun yang pertama daripada agama Islam, kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Hambali rahimahullah melanjutkan kepada rukun yang berikutnya. Beliau berkata, wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhid. Kemudian di antara dalil landasan rukun Islam yang kedua berupa salat, zakat dan tafsir kalimat tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya. Hunafa, dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah adalah sebaik-baiknya agama, agama yang benar. Maka pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, menunjukkan mengenai perkara tauhid, kemudian rukun Islam berupa salat dan rukun Islam berupa zakat. Karena rukun Islam kedua setelah syahadat, maka al-muallif pun memulainya dengan pembahasan salat. Wa dalilu salat, dalil mengenai salat. Itu merupakan bagian daripada Islam. Dan salat sendiri, ikhwani afidhakumullah, secara bahasa bermakna doa. Salat sendiri secara bahasa bermakna doa, yang berdoa. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin makhsusah. Ibadah yang memiliki ucapan dan perbuatan secara khusus. Ucapan berupa zikir, tilawatul Quran, Al-Fatihah, surat-surat pendek. Kemudian perbuatan seperti ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud. Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yang dibuka dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang dimaksud dengan salat secara istilah syar'i, ibadatun datu aqwalin wa af'alin makhsusah. Ibadah yang memiliki perbuatan dan ucapan secara khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan salat ini merupakan sebuah ibadah, karena ini bagian daripada rukun Islam, artinya tidak diperbolehkan kita salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada perkara tauhid. Yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam langsung dari atas langit yang ketujuh, biduni ayyi wasitah. Biduni wasitah. Tanpa adanya perantara. Nah, pentingnya ibadah ini yang tidak diberikan dan tidak ada syariat selain syariat puasa yang langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya di atas langit kecuali perkara salat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam keutamaan baik dalam Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Karena ibadah ini memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi dalam agama kita. Yang itu merupakan pembatas antara seseorang dengan keislaman. Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri salat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah salat tiangnya. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat maka kufurlah dia. Artinya tiang tersebut hancur. Di antara keistimewaan salat yang pertama adalah merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat sesuai dengan pembahasan kita. Al-Mu'allif menyebutkan perkara salat setelah syahadat. Kenapa? Di antara keutamaan salat yang pertama merupakan amalan yang paling afdal setelah dua kalimat syahadat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata beliau, sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, ayyul amri afdal, apakah amalan yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu liwaktiha, salat pada waktunya. Nabi ditanya, apakah amalan yang terbaik? Beliau menyebutkan salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Tidak menyebutkan perkara-perkara yang lain. Ketika ditanya, apa yang paling afdal? Beliau menjawab, baru setelah itu Ibnu Mas'ud bertanya, thumma ay, kemudian apa setelah itu, wahai Rasulullah? Baru Nabi SAW berkata, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya untuk ketiga kali, apa lagi setelah itu, wahai Rasulullah? Nabi berjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan salat yang pertama merupakan amalan paling utama setelah dua kalimat syahadat. Maka dijaga terlebih lagi di saat-saat seperti ini kita banyak berdiam diri di rumah. Mungkin kalau kita berangkat ke masjid lebih terjaga mendengarkan azan kita keluar. Tapi ketika di dalam rumah terdapat banyak sekali gangguan. Maka kita harus ingat hadis ini. Hafizakumullah. Untuk supaya kita berhati-hati daripada gangguan syaitan. Disibukkan dengan istri, disibukkan dengan anak-anak. Mestinya mereka diajak untuk mengamalkan hadis tersebut. Ketika Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud, apakah amalan yang terbaik? Salat pada waktunya, tidak mengakhir-akhirkan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, salat itu sebagai pembersih. Salat itu sebagai pembersih dari noda-noda kotor yang kita buat. Baik yang disadari ataupun tidak disadari, diketahui ataupun tidak bisa diketahui. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalu salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum." Salat fardu yang lima waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, contohnya seperti sebuah sungai yang mengalir dengan deras melimpah. Ala babi ahadikum, di mana sungai itu? Di depan rumah kalian. Andai kata kita punya rumah, kita buka pintu sudah melihat sungai. Airnya begitu deras, putih, bersih. Nyaman dipandang, enak di mata. Membuat kita semangat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaghtasil minhu kulla yawmin khamsa marrat." Yang membuat seseorang mandi dengan air sungai tersebut setiap hari sebanyak lima kali. Buka pintu rumahnya, sudah ada sungai, masya Allah. Dia lompat. Dibersihkan badannya. Setiap hari sebanyak lima kali. Dia mandi di depan rumah yang terdapat sungai mengalir dengan sangat bersih. Saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayabqa min daranihi syai?" Apakah akan tersisa dari flek-flek kotoran-kotoran yang melengket di tubuh? Para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah." Maka seperti itu. Salat akan membersihkan dosa. Maka keutamaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah membersihkan noda-noda kejelekan dari bekas-bekas kemaksiatan yang kita lakukan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menggugurkan dosa-dosa kecil. Terkadang seorang hamba bermaksiat, bisa jadi dia tidak merasa. Baik dia berbuat kezaliman dari ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, dia tidak merasa. Maka di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa tersebut adalah dengan perkara salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان." صلاة لما وقت سوف ظهر أسر مغرب دان إشاء. Kemudian Jumat yang satu menunggu hingga datang hari Jumat berikutnya. Kemudian Ramadan, kita berpuasa, kemudian kita menunggu sampai datangnya Ramadan yang akan datang satu tahun penuh. Mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair, merupakan penghapus dari dosa-dosa di antara keduanya selama pelaku tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa, ikhwani afidhakumullah? Dalam hadis ini, ketika seseorang menunggu setelah selesai mengerjakan sholat subuh hingga datangnya sholat duhur, maka dosa-dosa kecil di antara dua waktu sholat tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Amalan sholat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia menunggu sampai datangnya waktu salat asar. Tiba datang waktu salat asar, dia masuk berwudu, kemudian salat. Maka dengan hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil di antara dua waktu salat tersebut. Subhanallah, luar biasa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslim. Maka perbaikinya. Setelah selesai sholat, niatkan kita menunggu. Terlalu rindu kepada sholat yang berikut. Mukaffirat lima bainahunna, pelebur dosa di antara kedua. Ini Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani hafizakumullah, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi para pelaku. Cahaya di dunia maupun di akhirat, kita sudah sering sekali menyebutkan bahwasanya kelak di padang mahsyar, pada hari kebangkitan, pada hari kiamat, di akhirat umat manusia mendapatkan ujian yang luar biasa. Terik panas yang begitu dahsyat. Mereka meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan adanya pertolongan. Mereka menginginkan supaya diberikan jalan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk. Dan di antara yang memudahkan itu dengan ibadah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Barang siapa yang menjaga solat lima waktu, maka solat itu akan menjadi cahaya bagi dirinya dan bukti keselamatan bagi hamba tersebut pada hari kiamat. Menjadi cahaya, bukti dan keselamatan bagi seorang hamba. وَمَنْ لَمْ يُحَافِدْ عَلِيْهَا لَمْ يَأْلَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, solat apabila sudah keluar dari waktunya, atau dia tahu akan datang waktu solat, kemudian dia tidur sehingga waktu solat hilang dan lepas dari dirinya, dia tidak menjaga solat, maka dia tidak mendapatkan cahaya, wala bukti, wala keselamatan pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa kana ma'a Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay ibn Khalaf. Maka pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan orang-orang yang tidak menjaga salat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Kata para ulama, barang siapa yang seseorang itu dilalaikan dari sholat karena kepemimpinannya, maka dia kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Karena mirip dengan dirinya. Dan barang siapa dari hadis ini yang dia dilalaikan dari sholat karena hartanya, kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun yang Allah subhanahu wa ta'ala benamkan dia dan harta pundi-pundi yang dia miliki. Dan barang siapa yang melalaikan sholat karena jabatannya akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Dan barang siapa yang dilalaikan sholat karena perdagangannya akan dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf. Maka hadis ini introspeksi bagi kita. Apakah kita rida akan dikumpulkan bersama jenis Fir'aun, jenis Qarun, jenis Haman, dan jenis Ubay ibn Khalaf? Kemudian keutamaan yang berikutnya, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya salat merupakan faktor terbesar menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, dan ini tujuan akhir dari umat manusia. Kita semuanya ingin masuk ke dalam surga. Di antara amalan yang dapat memudahkan masuk ke dalam surga adalah salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku pernah bermalam bersama Nabi alaihi salatu wasallam, tidur dalam satu majlis dengan beliau bermalam. Dalam keadaan safar. Fa'ataituhu bi wadu'ihi wa hajatihi. Kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, maka aku pun mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam ketika sudah dikumandangkan azan dengan membawakan air wudu dan keperluan beliau. Ada sahabat Nabi mencintai Rasulullah. Mereka berusaha untuk berkhidmah, melayani, memudahkan segala keperluan Nabiullah alaihi salatu wassalam. Kata Rabi'ah, aku mendatangi Nabi dengan membawa air wudu dan hajatnya. Maka melihat perbuatan sahabat tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Sal, ya Rabi'ah, mintalah sesuatu." Apa kata sahabat tersebut, seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dia tahu apabila Nabi SAW berdoa, diijabai doanya. Dunia ataupun akhirat. Perkara dunia atau perkara surga. Ketika Nabi bertanya, "Sal, mintalah wahai Rabi'ah." Maka dia pun langsung mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Allahu Akbar. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah supaya bersama engkau di surga. Menginginkan berdampingan dengan Nabi alaihi salatu wassalam di Firdaus. Meminta untuk berdampingan dengan Nabi alaihi salatu wassalam di surga. Mungkin melihat bahwasannya permintaan ini luar biasa besarnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Aw ghaira dhalik." Wahai Rabi'ah, adakah permintaan selain itu? Apakah ada permintaanmu selain bersamaku dalam surga? Kata Rabi'ah, "Qultu hudzak." Itu saja yang aku minta wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud." Tolonglah aku untuk mewujudkan keinginannya. Bantu aku untuk mewujudkan keinginan agar tercapai keinginan tersebut dengan engkau memperbanyak sujud. Banyak sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak di dalam solat, menunjukkan bahwasanya ibadah solat itu merupakan salah satu sebab dimasukkan seorang hamba ke dalam surga. Kemudian keutamaan amat sangat banyak, ikhwani akhidakumullah. Yang terakhir, solat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana ayat dalam surah Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya mendirikan salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maka salat ini dapat mencegah seseorang dari perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedikit bertanya, kenapa orang yang rajin sholat, bahkan ke masjid, pakai sarung, pakai baju koko, baju takwa kalau bahasa orang Indonesia, dengan peci. Bahkan terkadang dia bawa surban kalau sholat Jumat datang ke masjid jami'. Tapi di luar masih berjudi. Maka apakah sholatnya yang bermasalah? Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok kenapa dia masih terjerumus ke dalam perbuatan keji dan munkar, bahkan termasuk dosa besar? Bahkan kita teringat dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, man salla salatan lam tanha'una anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Barang siapa yang melaksanakan salat, lantas salat tersebut tidak memberikan dia tameng, perisai, tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka ia hanya akan semakin memberikan kejauhan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Hasan Al-Basri, barang siapa yang salat tapi tidak bisa mencegah dia dari perbuatan dosa dan kemungkaran, maka akan membuat orang itu semakin jauh. Maka kenapa dalam ayat tersebut, padahal jelas salat ini akan menjadi senjata seorang muslim dari perbuatan dosa, tapi dia masih terus-terusan terjerumus. Yang berdusta, dia asik dengan kebohongannya. Yang biasa berzina, berhubungan dengan wanita yang bukan mahram, dan dia mengerjakan sholat. Mungkin di antara mereka ada yang minum khamr. Maka jawabannya, ikhwani afidhakumullah, bukan sholatnya yang bermasalah, tapi orang tersebut yang perlu dibenahi. Di dalam apa? Di dalam mengerjakan sholat. Artinya sholat tersebut tidak sempurna. Karena kalamullah hak, ucapan Allah Subhanahu wa taala hak, sholat pasti, pasti dan pasti akan mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Tapi sholat yang bagaimana? Yang di sana ditegakkan rukun-rukun kewajiban dan sunnah-sunnahnya, di sini orang banyak lalai, orang banyak jahil. Abu Aliyah Rufai ibn Mihran rahimahullah, beliau pernah berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Abu Aliyah mengucapkan perkataan yang amat sangat indah. Kata beliau, inna salata fiha thalathatu khisal. Sholat itu ada tiga hal. Fakullu sholatin la yakunu fiha syai'un min hadhi khilal falaysat bi sholat. Di mana apabila tiga hal ini tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan sholat. Kata beliau, sholat itu ada tiga perkara. Kalau tiga perkara ini enggak ada pada ibadah tersebut, maka tidak dianggap seperti sholat. Apa ibadah tersebut? Apa tiga perkara tersebut? Kata beliau, yang pertama al-ikhlas. Kemudian yang kedua al-khasyyah, rasa takut. Kemudian yang ketiga zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat itu ada tiga perkara, ikhlas, takut dan zikir kepada Allah. Kata beliau, fal ikhlasu ya'muruhu bil ma'ruf. Maka ikhlas itu akan memerintahkan kepada dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Wal khasyyah tanhahu 'anil munkar, dan rasa takut itu mencegah dirinya dari kemungkaran. Dia takut akan azab api neraka, siksaan Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Maka dengan perasaan takut akan terhalang dari kemungkaran, jadikan orang tersebut berhati-hati. Dan ini bagian daripada sholat, ikhlas dan takut. Wa dzikrul Qur'an ya'muruhu wa yanha. Kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran. Karena di dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Akan menggabungkan keduanya. Memerintah untuk kebaikan dan melarang dari kejahatan. Maka sholatnya seseorang yang dipenuhi dengan ikhlas. Bukan karena riya, bukan untuk dipandang. Bukan karena dipandang sudah menjalankan ibadah haji dan umroh maka wajib untuk sholat di masjid supaya dipandang manusia. Kemudian sholat yang tidak ada rasa takut. Segala larangan-larangan Nabi alaihi salatu wassalam diterobos, dijalani. Kemudian Al-Quran yang dia baca tidak difahami maknanya, tidak difahami intisari. Maka sholat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan seseorang itu akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia selalu melakukan kemungkaran. Maka sholat yang akan bermanfaat bagi seorang hamba dari perbuatan dosa yang di sana berkumpul adanya ikhlas, rasa takut dan senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat perlu diperbaiki. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah didatangi oleh seorang pemuda. Dan pemuda tersebut bertanya, inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha zarika, wahai Rasulullah, fulan tersebut kalau sholat di malam hari dan di pagi harinya mencuri. Di malam hari sholat qiyamul lail dan di pagi harinya sarik. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innahu sayanhahuma yakul. Kalau sholatnya dia benar, insya Allah sholat tersebut akan mencegah dari apa yang dia lakukan. Artinya kalau dia sholatnya benar, insya Allah akan menggiring hamba tersebut semakin jauh dari perbuatan maksiat dan dibawa kepada jalan keselamatan, kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada fadilah yang terakhir, bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ibadah ini yang disyariatkan pertama kali dengan 50 waktu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ringankan menjadi 5 kali dengan ganjaran 50 lipat. Nah, ibadah tersebut dilakukan 5 kali, tapi dengan ganjaran hukum yang pertama, yaitu seperti kita melaksanakan 50 kali sholat, dan ini merupakan amal ibadah yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam hadis yang sahih, fa'in saluha faqad najah, dan apabila sholatnya benar, maka dia telah sukses dan berhasil. Tapi kalau sholatnya enggak karu-karuan, sholatnya abal-abalan, sholatnya asal-asalan, faqad khaba wa khasir. maka hamba tersebut telah gagal dan merugi. Artinya, sholat itu merupakan ibadah yang dijadikan sebagai barometer keselamatan seorang hamba kelak di akhirat. Kalau sholatnya baik, maka amalan atau perbuatan setelah hisab pun semakin mudah. Tapi kalau sholatnya buruk, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, maka ujian-ujian setelah hisab pun juga akan semakin berat ketika seorang muslim tersebut. Ini merupakan rukun yang kedua daripada pondasi Islam, yaitu sholat lima waktu. Dan kemudian kita akan menjelaskan mengenai perkara zakat, definisinya secara gamblang. Kemudian kita masuk kepada rukun yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam ila huna walhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana mau tanyakan soalan itu yang daripada hadis dari Imam Ahmad Azad yang terakhir itu, yang siapa yang lalai solat kerana kepemimpinan bersama Fir'aun, kalau kerana harta Qarun, kalau kerana jabatan Hamam, dan yang Ubay bin Khalaf itu kerana apa Ustaz? Ubay bin Khalaf termasuk salah satu dari kaum Quraisy, dan dia merupakan salah satu tajir, pedagang yang amat disegani, orang yang kaya raya di kota Makkah. Ubay bin Khalaf. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dia dilalaikan solatnya gara-gara perdagangannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan dihukumi jayid oleh para ulama. Ustaz, ini ini kitabnya apa Ustaz? Majmu' Fatawa Ustaz. Apa itu? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di Majmu' Fatawa. Di Majmu' Fatawa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa. Jazakallah khairan Ustaz. بارك الله فيك.